Mitra Bisnis, Kompas menulis rencana pembangunan rumah sakit Siloam di Palembang ditolak dan didemo sebagian ormas yang khawatir rumah sakit itu membawa misi-misi keagamaan tertentu. Pembangunan rumah sakit bertaraf internasional itu diyakini akan meningkatkan fasilitas kesehatan, juga memperluas lapangan pekerjaan di sana. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan artis sekaligus pengusaha properti Ikang Fauzi. Bagaimana komentar Bapak? Pertama, kalau kita melihat untuk sarana publik pembangunannya, itu harus bebas dari pemikiran politis, ya. Jadi benar-benar untuk rakyat. Cuman Siloam itu sendiri juga kita harus dicek apakah benar rakyat itu semua bisa masuk ke situ, gitu kan ya. Kan maksudnya di Palembang itu membutuhkan rumah sakit yang rakyat kecil juga punya akses masuk ke sana. Apapun latar belakang pendidikannya maupun penghasilannya maupun juga latar belakang agamanya gitu. Kalau memang ada rumah sakit yang seperti itu ya saya pikir orang juga nggak akan curiga gitu loh. Sebenarnya semuanya harus terbuka lah gitu loh. Jadi masyarakat juga tahu gitu apakah manfaatnya gitu loh. Ini terjadi karena miskomunikasi. Menurut Bapak apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Buka komunikasi. Masyarakat diajak untuk cerdas. Jadi diundang mereka wakil-wakilnya cerita soal ini, rencananya seperti ini, kalian punya opportunity seperti ini, siapkan keluarga kalian untuk bisa kerja di sini, nanti kalian juga kalau ada yang sakit bisa dipelihara di sini, siapapun kalian dan bla bla bla bla gitu, itu yang harus dilakukan gitu. Selain itu Pak, Wakil Wali Kota Palembang juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengeluarkan izin pembangunan jika rumah sakit itu masih akan menggunakan nama Siloam. Bagaimana menurut Bapak? Ya, tentunya hal-hal seperti itu kan ya perlu ada komunikasi kan. Maksudnya ya saya pikir masing-masing itu punya syarat. Wali kota punya syarat. Dia kan dia mungkin diamanahin juga dari masyarakatnya gitu loh. Nah Siloam ini sendiri juga sebagai institusi bisnis juga harus fleksibel dong. Kenapa dia harus pakai nama Siloam? Saya juga nggak tahu gitu kenapa nama begitu sulit kok dipertahankan. Ya kan? Kenapa nggak bikin rumah sakit buat rakyat gitu. Rakyat sehat, kita sejahtera. Mantap kan? Kenapa pakai Siloam-Siloam gitu segala? Itu pertanyaan juga buat saya. Apa yang diharapkan dari menahan seperti itu gitu? Kalau emang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat atau memberikan pelayanan dan akses untuk mencapai pendidikan dan kesehatan lebih baik gitu. Demikian artis sekaligus pengusaha properti Ikang Fauzi. Saya Mary Agustin.